Sports Working Studio Production. Tergoresati ini, engkau ingkari janji. Terlukai perasaan aku, kau khianati. Mana janji manismu, mana janjimu dulu? Kemana semua harapan yang kau janjikan itu? Apa salahku hingga tega kau khianati? Apa salahku coba engkau jadi begini? Air susu yang ku beri kau balas air tuba. Madu yang aku bawa kau balas racun berbisa. Aku mencintaimu, apakah itu dosa? Hingga begitu tega engkau dua akan cinta. Apa tak cukup satu aku yang cintaimu? Apakah yang sebenarnya engkau mau dariku? Ku memang tak sempurna, tak seperti dirinya. Tapi apa salahnya ku merasakan bahagia? Aku tak akan bisa jika harus begini. Jalanku masih panjang, kini aku harus pergi. Maaf, ku harus pergi meninggalkan dirimu. Karena tak mungkin lagi aku bersama kamu. Tidaklah ku temukan cinta selain kamu. Mungkin ku bukan yang terbaik untuk dirimu. Maaf, ku harus pergi meninggalkan diri. Hapus semua rasa, habis tanpa sisa. Hanya luka perih di hati kini membisa. Ku perhatian tapi kau tak merespon. Kalau begitu kita putus dan siap move on. Rindu di hati kini membeku. Malu, ungkapinya aku malu. Gelapnya angan, tak ada penerangan. Apa mungkin hubungan kita sesat di jalan? Saat ku katakan cinta kau pun menerima. Saat ku katakan putus kau abaikan kata. Hubungan kita hanya status belaka. Sakit di hatiku, kau abaikan cintaku. Kapan kau sadari akan cinta ini? Lelah jiwaku dengan caramu. Hapus rasamu sakit bila tak bersamaku. Kau abaikan cintaku. kapan kau sadari akan cinta ini? Lelah jiwaku dengan caramu, hapus rasamu bila tak bersamaku.